Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari di awal siang ini kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah berhenti kepada kita di dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepada Allah karena hamba yang bersyukur itu adalah hamba yang dicintai Allah. Dan Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa hambanya yang bersyukur itu jumlahnya minim, jumlahnya sedikit. Allah berfirman, qalilam ma tashkurun, sangat sedikit kalian yang bersyukur. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Dan selalu saja jumlah yang sedikit itu adalah jumlah kebenaran, dan sebaliknya adalah sebaliknya. Selalu jumlah kesalahan, jumlah kesesatan adalah yang terbanyak. Ketika Allah mengatakan qalilam ma tashkurun, dan Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syukur, fahami sebaliknya, mafhumul mukhalafah, berarti yang tidak bersyukur banyak, mayoritas. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Dan apabila seorang hamba ingin bersyukur kepada Allah sebenar-benar syukur, dia harus wujudkan syukur itu di tiga tempat di mana syukur itu harus ada di sana. Siapapun yang ingin bersyukur dan ingin menjadi hamba yang bersyukur, dia harus wujudkan syukurnya di tiga tempat syukur. manakala hilang salah satunya, maka dia bukanlah hamba yang bersyukur. Pertama, syukur harus ada di dalam hati. Yang kedua, syukur harus ada di dalam lisan. Dan yang ketiga, syukur harus ada di dalam amalan. Manakala di salah satu yang tiga ini tidak ada syukur, maka hamba bukanlah hamba yang bersyukur. Harus ada di hati, lisan, dan amalan. Dan dari tiga tempat syukur itu, yang terpenting sekali adalah yang di hati. Manakala yang di hatinya benar-benar telah terwujud syukur, dengan sebenar-benar syukur, bukan syukur palsu, maka lisan pun akan mengiringi dan amal pun akan mengiringi. Karena hati rajanya anggota tubuh. Ketika rajanya telah bersyukur dengan sebenar-benar syukur, niscaya lidah akan mengucapkan syukur. Lidah akan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala-galanya dikembalikan kepada Allah, pujian-pujaan oleh lisan. Dan akan diikuti oleh amalan, di mana amalan akan bersyukur. Dan syukur amal adalah seluruh gerak-geriknya itu di atas ridho Allah. Amalan, gerak-gerik amalan semuanya di atas hal yang diridhoi dan dicintai Allah. Oleh karena itu orang yang berbuat maksiat tidak bersyukur. Walaupun dia mengatakan dengan lisannya saya bersyukur kepada Allah, inilah syukur palsu. Di saat lisannya mengatakan bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, dia dengan amalannya tidak di atas ketaatan, tidak di atas hal yang diridhoi oleh Allah. Justru di dalam amalannya terdapat maksiat, hal yang dilarang oleh Allah. Ini indikasi yang nyata, yang dengannya kita bisa mengidentifikasi apakah syukur kita syukur yang benar, sahih, asli, atau palsu. Tayyib, kita sudah bicarakan syukur di lisan, dan itu masyhur, mudah difahami, karena semua orang mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kita sudah katakan apa itu syukur di dalam amalan, yaitu amalan itu harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dan tidak beramal dengan amalan yang Allah murkai. Allah tidak ridho. Lalu apa syukur secara hati yang dia adalah inti daripada syukur itu, dan dia adalah kata kunci daripada syukur itu? Maka syukur hati adalah mengembalikan seluruh nikmat hanya kepada Allah, atau menisbatkan seluruh nikmat hanya datang dari Allah. Ini syukur secara hati, di mana hati tidak pernah menisbatkan nikmat apapun kecuali hanya kepada sang pemilik nikmat, dan pemilik nikmat satu-satunya adalah Allah. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, semuanya nikmat yang datang dari Allah. Semuanya, tanpa terkecuali. Nikmat yang datang dari Allah, tanpa terkecuali. Jadi tidak ada nikmat apapun yang kita rasakan, yang kita dapatkan, yang kita peroleh, melainkan hati selalu mengaitkannya, menisbatkannya kepada Allah. Dan nikmat Allah tak bisa kita hitung. Bayangkan betapa banyaknya nikmat yang tidak bisa kita hitung itu, dan setiap teringat satu nikmat pada diri kita, langsung nikmat itu dibawa ke atas. Ini milikmu ya Allah, yang kau berikan kepada aku. Hati langsung mengarah ke atas. Ke atas di mana Rabbnya berada di atas. Apapun nikmat yang terasa, hati langsung, ini nikmat, langsung dia connect ke atas. Milik Allah yang Allah turunkan. Nikmat yang datang dari Allah. Dan itu pekerjaan berat, karena saking banyaknya nikmat anugerah Allah. Maka betapa seringnya hati harus mengaitkannya ke atas. Disinilah hati sering lalai. Di mana terasa nikmat, tak terasa pemberi nikmat. Dapat nikmat, namun tak connect hati itu dengan sang pemberi nikmat. Siapa dia? Allah. Kalau hati sudah sampai kepada syukur hati yang sebenar-benar syukur hati, maka setiap nikmat yang terasa enggak ada lagi. Langsung hati itu langsung koneknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung terhubung dengan Allah, ya Allah ini anugerahmu. Ya Allah ini karuniamu. Ya Allah ini, ya Allah ini, ya Allah ini adalah, ya Allah ini, tak sedikit pun yang dia nisbatkan kepada selain Allah. Betapa banyaknya nikmat anugerah Allah, dan betapa harus banyaknya hati yang selalu menengadah ke atas. Makan, ingat Allah, ini nikmat Allah. Mau minum, ingat Allah, air ini nikmat dari Allah. Antum mendengar suara sekarang berarti pendengaran sehat, nikmat dari Allah. Antum melihat warna berarti mata sehat, anugerah Allah. Antum bisa sampai di sini berarti ada kaki, anugerah Allah. Berarti ada kendaraan, anugerah Allah. Tadi selesai sholat sampai sempurna, selesai, anugerah Allah. tadi bisa tidur, anugerah Allah. Terbangun lagi, anugerah Allah. Terus seperti itu. Ini dia hamba yang bersyukur. Yang Allah katakan sedikit. Yang Allah katakan apa? Sedikit. Karena hati sering lalai, namun terhiasi oleh ucapan alhamdulillah di bibir, sehingga orang mengira itu adalah syukur yang sudah benar, padahal hati lalai. Ketika hati lalai, ada di dalam bibir alhamdulillah, namun di dalam amalan pun belepotan. Ini bukti bahwa hati lalai. Walau lisan tetap menyebut alhamdulillah, namun alhamdulillahnya lisan, alhamdulillah yang kurang. Kenapa? Dia tidak berasal dari hati. Dia berasal dari kebiasaan lisan alias latah. Sudah bagus latah dengan alhamdulillah, bukan latah untuk bercarut. Karena ana berhadapan dengan orang-orang yang sudah rajin ngaji ini, maka ana tidak bisa mengatakan, tidak berani lagi mengatakan latah bercarut itu bab di luar kita, orang-orang di luar kita. Di luar kita maksudnya bukan di luar aliran ini, di luar orang-orang yang malas ngaji lah. Latahnya latah apa? Latah bercarut. Insyaallah bukan enggak kita lagi insyaallah. Cuman latah kita alhamdulillah, namun alhamdulillah yang hampa. Alhamdulillah yang tidak berisi. Sehingga tinggallah dia ucapan bibir yang tidak disertai dari hati, sehingga tidak berefek kepada anggota tubuh untuk diamalkan. Kalau alhamdulillah mobil ini adalah anugerah Allah, berarti untuk ibadah, tak ada untuk maksiat. Kalau betul alhamdulillah mata ini anugerah dari Allah, penuh dengan keyakinan hati, berarti mata untuk ibadah, tidak ada untuk maksiat. Kalau betul lisan alhamdulillah anugerah Allah dengan alhamdulillah yang benar-benar nyata, berarti lisan untuk ibadah, tidak ada maksiat. Wajar kalau Allah katakan wa qalilun min ibadi asyakur, wa qalilun min ibadi asyakur, sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Maka Allah sangat benci orang yang menisbatkan nikmat kepada dirinya. Allah sangat benci. Jangan nisbatkan nikmat kepada diri kita, bukan kita yang punya nikmat itu. Yang punya nikmat itu adalah Allah, jangan nisbatkan ke kita. Dan Allah datangkan manusia yang menisbatkan nikmat kepada dirinya di dalam Al-Quran sebagai bukti nyata Allah benci dia, dan sebagai tokoh yang Allah benci karena itu, yaitu Qarun. Ketika Qarun ditanya, dari mana kamu dapatkan harta yang segudang ini, harta yang membludak ini, harta yang luar biasa banyak ini, dia menjawab, innama utitu ala ilmin indi, aku dapatkan semua ini karena ilmu yang ada padaku. Lihat kepada siapa dia nisbatkan nikmat? Kepada dirinya sendiri. Allah nukilkan di dalam kitab, dalam kitabnya, Allah turunkan di dalam kitabnya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah benci Qarun karena ini. Inti bencinya Allah Qarun karena dia menisbatkan nikmat kepada dirinya. Dan inti kesesatan Qarun ada di sini. Wahai orang-orang yang selalu menisbatkan keberhasilan kepada dirinya, Anda muridnya Qarun. Sadar. Anda belajar dari Qarun, Anda meniru sifat Qarun, dan Qarun adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hafal Al-Qur'an? Ya saya rajin. Dari kecil rajin saya baca Qur'an, saya hafal Qur'an dari kecil. Ya itu nikmat dari Allah enggak? Jangan nisbatkan kepada rajinnya kita. Kenapa bisa begini? Oh ya, saya begini. Jangan nisbatkan kepada kita, nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Masuk kita kepada pelajaran kita pada subuh hari yang berbahagia ini, masih di dalam bab yang lalu, yaitu bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan bahwa tauhid itu mengampunkan dzunub, mengampunkan dosa-dosa. Bahwa dengan tauhid akan ada takfiru dzunub, pengampunan dosa. Kita ambil dalil yang kedua yang dibawakan oleh pengarang kitab tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, an Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu wa ardah, dari sahabat Nabi Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu wa ardah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bahasa Arab, qala sama saja. Dipasang untuk sahabat yang bukan sahabat, qala juga. Dipasang untuk Rasul, qala juga. Dipasang untuk Allah, qala juga. Qala Ubadah bin Samit, berkata Ubadah bin Samit. Kita terjemahkan, berkata Ubadah bin Samit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala juga untuk Rasulullah. Kita terjemahkan bahasa Indonesia, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah yang berbicara, Al-Qur'an juga di dalam bahasa Arab tetap qala. Qala Allahu inni munazziluha alaikum. Allah berkata. Dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan, Allah berfirman untuk manusia selain Rasul beda, untuk Rasul beda, untuk Allah beda. Ini kelebihan kita dari bahasa Arab. Maka berbahagialah. Ini salah satu kelebihan bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Menurut ana kelebihan, karena dibedakan yang mana yang perkataan Allah, yang mana yang perkataan Rasul, yang mana yang perkataan manusia. Tapi tetap saja bahasa Arab lebih unggul daripada bahasa Indonesia. Tapi tidak salah kalau poin-poin kecil ada keunggulan bahasa lain. Dan ini termasuk yang ana yakini, keunggulan yang Allah ciptakan dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia ini seluruh bahasa Allah yang ciptakan. Tidak ada yang ciptaan manusia. Oleh karena itu belum pernah ada penemu bahasa. Coba cari. Siapa penemu bahasa Piaman? Tidak ketemu orangnya, Pak. Siapa penemu bahasa Sunda? Tidak ketemu orangnya. Siapa penemu bahasa Aceh? Tidak ketemu orangnya. Siapa penemu bahasa Indonesia, Inggris, Portugis? Gak ada. Gak ketemu orangnya. Padahal itu adalah dialog luar biasa. Bahasa Jawa yang untuk raja, ini bahasanya. Yang untuk orang tua, ini bahasanya. Yang untuk kawan, ini bahasanya. Siapa yang nemukan tingkatan-tingkatan yang demikian rapi itu? Gak ketemu orangnya, karena memang Allah yang ciptakan. Wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah berbeda-bedanya lidah-lidah kalian. Maksud berbeda lidah adalah berbeda bahasa. Wa alwanikum, dan berbeda juga warna-warna kalian. Ada yang hitam, putih, putih sekali, hitam sekali, sedang-sedang. Yang hitam sekali, waduh kayaknya jelek, tapi PD-nya luar biasa Allah ciptakan. Kalaulah hilang PD dari diri mereka kayak kita, waduh habis sudah mereka. Tapi lihat PD yang luar biasa yang mereka miliki. Mereka tidak pernah merasa mereka hitam. Subhanallah. Beda dengan kita, hitam dikit minder. Kita kaum yang banyak minder. Nah, ini salah satu kelebihan bahasa Indonesia dibanding bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab semuanya qala. Qala fulan, qala ustad, qala, qala til malaika, qala ar-rasul, qala Allahu. Nah. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, Man syahida an la ilaha illallah. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, kalimat tauhid. Berarti tauhid, bersaksi akan tauhid la ilaha illallah. Ini adalah kalimat tauhid yang selalu kita pelajari, kita pelajari, kita pelajari. Ini dia inti agama Islam, ini dia agama nabi, para nabi dan para rasul. Ini dia inti Al-Qur'an, ini dia inti syariat. Man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, satu-satunya tidak ada sekutu baginya, tidak ada ilah selain Allah, satu-satunya hanya Allah, la syarikalah, tidak ada yang tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasul Allah. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Isa juga adalah hamba Allah dan rasul Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Isa adalah kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam, yang Allah berikan kepada Maryam. Dia bersaksi akan itu, wa ruhum min, dan Isa adalah ruh yang datang dari Allah. Wal jannata haq, dan dia bersaksi bahwa surga hak, benar-benar hak, benar-benar nyata, benar-benar ada. Wan nar haq, demikian juga neraka, dia bersaksi bahwasanya neraka hak, neraka benar-benar ada. Kalau itu semua dia kerjakan, adkhalahullahul jannah, Allah pasti akan masukkan dia ke dalam surga. Allah pasti akan masukkan dia ke dalam surga, ala ma kana minal amal, atas apapun daripada amal, atas apapun yang padanya daripada amal, atas apapun amal yang dia kerjakan, apapun amalannya. Kalau bahasa pejabat bebasnya adalah, dia pasti Allah masukkan surga apapun amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Taib. Sebelum kita fokus kepada bahasan tauhidnya, kita ambil dulu beberapa bahasan, ya, sekilas tentang semua yang ada di dalam hadis. Setelah itu kita fokuskan pembicaraan tentang tauhidnya. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ini bahasan tauhid. Ini kita undurkan bahasannya untuk kita bahas lebih detail setelah bahasan umum. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Inilah pujian terlengkap untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pujian yang paling sempurna untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita memuji beliau dengan kalimat ini. Sekaligus ini adalah meletakkan Nabi pada posisinya yang adil. Kemarin kita bicara zalim dan adil. Adil itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Dengan mengatakan Muhammad abdullahi wa rasuluh, abdullahi wa rasuluh, Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya, kita telah berlaku adil kepada Nabi Muhammad seadil-adilnya. Karena kita telah letakkan beliau pada posisinya yang benar. Oleh karena itu beliau menyuruh kita mengucapkan itu untuk beliau. Suatu hari para sahabat memuji Nabi kita tercinta Muhammad SAW, dan Nabi melihat pujiannya berlebihan. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, dan hadis sahih dari Imam Bukhari, Nabi mengatakan menegur para sahabat, dan teguran Nabi kepada sahabat adalah teguran untuk seluruh umat. Nabi perkataannya kepada satu orang daripada umat sama dengan perkataannya untuk seluruh umat. Kata Nabi SAW, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, jangan kalian puji aku berlebihan sebagaimana Nasara telah memuji berlebihan Isa ibn Maryam. Fa innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, ucapkan oleh kalian kalau kalian ingin memujiku, abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan Rasul Allah. Hamba karena beliau manusia ciptaan Allah. Rasul karena beliau dapat wahyu dari Allah. Hamba karena beliau adalah manusia ciptaan Allah, seperti manusia-manusia lainnya ciptaan Allah. Tidak salah kita mengatakan saya manusia sebagaimana Nabi Muhammad juga manusia. Itu tidak salah. Dari sisi tidak salah bahwa kita sama-sama apa? Sama-sama manusia ciptaan Allah. Nabi Muhammad lahir dari ayah dan ibu. Nabi Muhammad punya darah, punya tulang. Nabi Muhammad bersedih, Nabi Muhammad makan, Nabi Muhammad buang air besar. Sama-sama hamba Allah, manusia seperti manusia lainnya. Dan Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan itu di dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, saya manusia seperti kalian. Maka Nabi marah, Nabi bersedih, Nabi ridho, Nabi murka, Nabi menangis, Nabi tersinggung. Karena beliau adalah manusia, terdapat padanya sifat-sifat manusia, namun bukan manusia biasa. Dari sisi apa? Bukan dari sisi kemampuan. Bukan dari sisi kemampuan bisa terbang ke langit, tak tahan senjata tajam, bisa tidak terbakar di api. Bukan itu, kelebihannya bukan itu. Karena kalau soal itu sama dengan yang lain. Ini orang manusia spesial ini. Kenapa spesial? Tidak tahan senjata. Pokoknya senjata tajam tahan. Tidak bisa dilukai oleh senjata tajam. Tak tahu dia nabinya luka. Nabi Muhammad luka loh. Kapan? Perang? Perang Uhud luka. Berdarah-darah. Bersimbah darah wajah Nabi kita tercinta SAW. Jadi kespesialannya bukan dari sisi dia manusia super yang mampu begini, mampu begitu, mampu begitu. Bukan itu. Kespesialannya ada pada titik wa rasuluh. Beliau adalah seorang rasul, Rasulullah. Beliau seorang Rasulullah. Manusia yang dipercaya oleh Allah, tempat di mana Allah menitipkan kepadanya, menyampaikan kepadanya wahyu yang di dalamnya berisikan risalah Allah untuk disampaikan kepada manusia. Dan Allah ketika memilih orang tempat meletakkan wahyunya untuk disampaikan, Allah memilih yang terbaik dari yang ada. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah pasti yang paling tahu di mana Allah letakkan risalahnya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu yang telah menciptakan apapun yang dia inginkan, ciptaan semuanya. Dan Rabbmu yang memilih. Dan Rabbmu yang memilih. Di antara pilihan Allah adalah siapa yang akan Allah jadikan Rasulnya. Inilah pujian terhebat kepada Nabi Muhammad dan terlengkap kepada Nabi Muhammad dan terbenar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Jangan ibadati dia. Karena dia bukan Tuhan. Di sini menolak seluruh manusia yang mengibadati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia manusia yang bukan Tuhan, yang bukan Rabb, yang bukan ilah, namun beliau adalah Rasul Allah, utusan Allah, maka jangan diselisihi perkataannya. Subhanallah. Dia bukan Allah, dia bukan Tuhan, jangan disembah, jangan diibadati, namun beliau Rasul Allah harus ditaati total 100%. Jangan dimaksiati. Jangan dilawan perkataannya. Jangan tidak patuh kepada perintahnya. Jangan tidak berhenti dari larangannya. Jangan tidak muliakan dia. Jangan tidak percaya kepada kata-katanya. Karena dia utusan Allah, bukan manusia sembarangan. Maka letak Nabi Muhammad SAW yang paling sempurna ada di dalam kalimat ini. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita sering ucapkan kalimat itu, namun tanpa faqih akan maknanya. Nah, kita lanjutkan. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Perlu diterjemahkan lagi? Perlu? Enggak perlu. Karena mirip apa yang tadi kita bicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam abdullahi wa rasuluh, sama dengan wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Maka yang menjadikan Isa sebagai ilah, yang menjadikan Isa sebagai Rabb, terbantahkan dengan kalimat wa anna Isa abdullah. Isa itu hamba Allah, bukan Rabb, bukan Trinitas. Salah. Bukan anak Tuhan. Salah. Manusia. Manusia seperti manusia lainnya. Oh, Anda mengkerdilkan Isa. Oh, enggak. Saya tidak mengkerdilkan Isa. Namun itulah dia. Sebagaimana Muhammad SAW adalah manusia seperti manusia yang lain, maka Isa adalah manusia seperti manusia yang lain. Oh, dia spesial. Iya, spesial. Spesialnya apa? Dia bisa mengabulkan doa kami. Oh, enggak. Itu kemampuan Tuhan, bukan kemampuan Isa. Salah kalian. Oh, dia akan mengampuni dosa kami di akhirat. Salah. Kalian mengangkat Isa berlebihan. Itu kemampuan ilah. Itu kemampuan Tuhan, bukan kemampuan Isa. Bukan kemampuan Nabi Isa alaihissalam mengampunkan dosa di akhirat. Dia akan membawa kami ke surga. Salah. Bukan. Isa itu hanyalah hamba Allah. Namun dia hamba yang spesial dari sisi Allah berikan dia wahyu. Bukan mengampunkan dosa, bukan memberikan kebahagiaan, bukan tempat kalian mengadu yang lalu akhirnya kalian akan mendapatkan manfaat dan terhindar daripada mudarat. Salah. Di situ kesalahan kaum Nasara memuji Nabi Isa berlebihan. Nah, namun dia spesial. Kenapa spesial? Dia lahir tanpa ayah. Betul, dia lahir tanpa ayah. Itu menunjukkan bahwa dia anak Tuhan. Salah. Karena ketika dia lahir tanpa ayah, dia lahir karena Allah mengatakan kepadanya kun. Allah mengatakan kepadanya kun. Inilah makna wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan Isa itu adalah kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, yang Allah lemparkan kepada Maryam. Kepada rahim Maryam Allah berkata kun, jadilah. Maka jadilah Nabi Isa di dalam rahimnya Maryam. Bukan kemudian Maryam kemudian menjadi istri Allah, kemudian Isa menjadi anak Allah. Bukan. Allah menciptakan segala sesuatu dengan kun, termasuk ciptaannya yang bernama Isa putra Maryam. Allah ciptakan dengan kalimat kun. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan Isa adalah kalimat Allah yang Allah berikan, yang Allah lemparkan, yang Allah apa namanya itu? Lontarkan kepada Maryam. Wa ruhum min, demikian juga ruh dari Allah. Ruhnya Isa datang dari Allah. Sebagaimana ruh yang lain juga datang dari Allah. Bukan dari ayah dan ibu. Sebagaimana mayoritas manusia di permukaan, sebagaimana hampir semua manusia di permukaan bumi. Maka Nabi Isa punya kespesialan. Punya kespesialan, dia lahir dari rahim seorang wanita yang tanpa di tanpa dibuahi oleh seorang laki-laki. Ini kespesialan Nabi Isa. Namun kalian salah ketika mengatakan yang membuahinya adalah Tuhan, sehingga kalian jadikan dia anak Tuhan. Salah. Oh, ini kan luar biasa tanpa ayah. Oh, lebih luar biasa Adam. Adam tidak ada ayah, tidak ada ibu lahir. Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Kalau tanpa ayah saja kalian merasa terkagum-kagum, harusnya kalian lebih kagum lagi kepada Nabi Adam. Kok bisa nongol ini orang? Na'udzubillah kalau kalimat saya salah. Saya hanya ingin bermain logika bersama mereka. Kok bisa ada? Kenapa kalian terlalu takjub kepada Isa dan tidak takjub kepada Adam? Harusnya takjub kalian kepada Adam alaihi salam, alaihi wasallam, seluruh para nabi dan rasul. Harusnya kalian lebih takjub kepada Nabi Adam. Ayah enggak ada, ibu enggak ada. Maka akidah umat Islam adalah terciptanya Nabi Isa karena Allah mengatakan kalimat kun dan meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam. Maka lahirlah Maryam. Dan Allah ingin mempertontonkan kepada kita kemampuannya. Wahai orang-orang yang berakal, Allah bisa segala-galanya. Kalian semua diciptakan oleh Allah dari ayah dan ibu. Allah buktikan ada yang Allah ciptakan tanpa ayah dan ibu. Ada yang Allah ciptakan tanpa ayah dan ada ibu tanpa ayah. Adalah Isa. Dan ada yang Allah ciptakan ada ayahnya tak ada ibunya. Siapa? Hawa. Lengkap sudah ciptaan Allah. Maka lahirnya Isa penyempurna kesempurnaan, bukti kesempurnaan Allah sang pencipta. Di mana telah ada manusia tanpa ayah dan ibu, yaitu Adam. Dan telah ada setelahnya manusia yang ada hanya jantannya saja, betinanya tidak ada. Yang ada hanya Nabi Adam. Kemudian dari Nabi Adam Allah ciptakan Hawa. Adanya seorang yang lahir dari lelaki, ada lelaki saja, wanita tidak ada. Allah ciptakan Hawa. Kemudian dari Nabi Adam dan Hawa lahirlah manusia yang berasal dari ayah dan ibu. Tinggal satu yang belum. Apa yang belum? Ada ibu namun tidak ada ayah. Allah ciptakan Nabi Isa. Sempurna bukti bahwa Allah Maha Pencipta. Tanpa adanya ayah dan ibu kita, kalau Allah mau ciptakan kita bisa? Bisa. Tapi Allah berkeinginan seperti ini. Wabatsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah kembangkan banyak sekali dari dua ini saja. Dari Adam dan Hawa Allah kembangkan rijalan katsiran wa nisaa. Lelaki yang sangat banyak dan wanita yang sangat banyak. Berbeda-beda lidah mereka dan berbeda-beda warna kulit mereka. Hanya dari dua ini saja Allah kembang biakkan. Jadilah manusia yang begitu banyak. Namun begitu banyak manusia dari Nabi Adam terus sampai Nabi Isa, belum ada yang diciptakan tanpa ayah. Allah sempurnakan pada Nabi Isa penciptaan manusia tanpa ayah. Sebagai bukti bahwa Allah Maha Bisa segala sesuatu. Namun itu sesuatu yang harus kita fahami. Allah menjadikan siang tempat mencari nafkah, menjadikan malam tempat istirahat, dan itu berlaku umum. Mayoritas makhluk akan seperti itu, dan Allah buktikan ada loh makhluk yang kebalik. Sampai tidurnya pun kebalik. Kakinya di atas, palanya di bawah. Malam dia mencari nafkah, siang dia tidur. Bukan gak boleh jadi satpam ya. Bukan gak boleh jadi satpam. Cuman aneh aja memang. Dibalik-balik waktu kita. Jangan buat surat pengunduran diri ya. Itu gak haram loh. Namun Allah buktikan. Coba lihat Allah buktikan. Allah buktikan. Bukan tidak bisa Allah menjadikan kita kebalik. Allah ciptakan manusia ini tidurnya di siang hari dan mencari nafkahnya di malam. Bisa. Allah sudah buktikan bisa. Ada makhluk yang Allah ciptakan seperti itu. Namun mayoritas makhluk mayoritas makhluk siangnya lah mencari nafkah mereka, malamnya lah mereka istirahat. Lihat, begitu datang pagi semuanya heboh, semuanya keluar dari sarangnya, semuanya mencari nafkah. Yang satu itu tidur. Ketika sudah datang sore, semuanya balik kandang. Siapa yang mengatur semua ini? Allah. Siapa yang menyuruh burung balik ke sarangnya? Siapa yang menyuruh ayam balik ke sarangnya? Siapa yang menyuruh harimau balik ke sarangnya? Siapa yang menyuruh semua hewan-hewan balik ke sarangnya? Allah. Fitrah yang sudah Allah ciptakan, sehingga manusia pun balik ke sarangnya bernama rumah. Fitrah. Pertanda bahwa semua ini satu penciptanya. Semua ragamnya sama, fitrahnya sama, berarti yang menciptakannya sama. Lanjut, wal jannata haq, dan surga adalah hak, benar-benar ada. Dia bersaksi bahwa surga itu benar-benar ada. Wan nar haq, enggak perlu kita terjemahkan, enggak perlu panjang-panjang, karena bahasan surga insyaallah antum sudah banyak tahu dan mengerti biiznillah azza wajalla. Wan nar haq, dan dia bersaksi bahwasanya neraka benar-benar ada, benar-benar nyata, benar apa adanya. Hak itu adalah tak melenceng satu titik pun, tak melenceng satu poin pun yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran tentang surga, tak melenceng sedikit pun. Yang disampaikan oleh Rasulullah tentang surga, tak melenceng sedikit pun. Benar apa adanya. Dia adalah sesuatu yang nyata, yang sudah diceritakan, yang belum kita lihat. Percayanya kita adanya surga harus sama dengan percayanya kita ada matahari jam 12 siang. Percayanya kita akan adanya neraka harus sama dengan adanya rembulan di bulan purnama. Tidak boleh ragu. Ragu masuk iblis dan bala tentaranya. Karena langkah setiap langkah kita, ketahuilah langkah kita itu terbagi dua saja. Kalau tidak ke surga, ke neraka. Lisan ketika kita akan berbicara, kalau tidak ke neraka, tidak ke surga. Mata kita ini ketika kita akan pandangkan, kalau tidak ke neraka, tidak ke surga. Maka orang yang lupa surga dan neraka, hilang arah. Kompasnya bingung. Sehingga enggak jelas mau kemana. Kadang ke sini, kadang ke sana, kadang ke sini, kadang ke sana. Ke sini kadang terlalu jauh, balik lagi ke sana terlalu jauh, balik lagi. Linglung manusia punya kompas kehidupan. Kenapa? Enggak tahu kemana harus melangkah. Karena di hati itu tidak kokoh letaknya surga dan neraka. Taib. Amalan tadi sudah kita sampaikan, bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Abdullah wa Rasuluh, bersaksi bahwa Isa adalah Abdullah wa Rasuluh, bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah kalimatuhu alqaha ila Maryam, bersaksi bahwasanya Isa adalah ruh dari Allah, bukan anak Allah, tapi Allah tiupkan ruh kepada rahimnya Maryam. Dan mereka semua nama-nama yang kita sebut dari nama manusia-manusia mulia semuanya. Manusia-manusia terdepan dari orang-orang saleh yang dicintai dan dikasihi Allah. Dan setiap nama mereka disebut, kita iri dengan kemuliaan yang mereka dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersaksi bahwasanya surga hak, bersaksi bahwasanya neraka hak, maka buahnya adalah, maka pahalanya adalah, ganjaran yang didapatkan oleh orang yang seperti itu adalah adkhalahul jannah. Allah pasti masukkan dia ke surga. Ustaz, dari mana kalimat pasti berasal? Dari fi'il madhi yang berfungsi untuk mudhari'. Adkhala fi'il madhi. Fi'il madhi harusnya bermakna telah dimasukkan. Telah memasukkan. Fi'il madhi untuk sesuatu yang telah berlalu. Namun apabila fi'il madhi digunakan untuk sesuatu yang akan datang, dia punya makna pasti. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قامت فعل ماضي. Sudah sholat kita ketika itu dikumandangkan? Belum. Akan dikumandangkan. Maka sudah pasti ini sholat akan dikerjakan. Fi'il madhi digunakan untuk mudhari, untuk sesuatu yang akan datang. Allah masukkan dia ke surga. Sudah Allah masukkan? Belum. Berarti nanti kan? Fi'il mudhari. Makna fi'il mudhari. Fi'il madhi apabila digunakan untuk fi'il mudhari, fi'il yang gunanya untuk masa yang telah berlalu, namun digunakan ternyata untuk masa yang akan datang, itu dia fi'il mudhari untuk masa yang akan datang, maka fi'il madhi itu mengundang kata, mengandung makna pasti. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Datang perintah Allah, jangan kalian minta disegerakan datangnya. Datang perintah Allah, ata fi'il madhi, telah datang. Maka tidak boleh diterjemahkan telah datang perintah Allah, maka jangan kalian minta segerakan datangnya. Bukan itu artinya. Dia enggak ngerti bahasa ini berarti. Ata di sini memang fi'il madhi, namun maknanya mudhari. Pasti akan datang perintah Allah, maka jangan kalian minta disegerakan datangnya. Apa yang diminta segerakan datangnya? Orang-orang kafir berkata kepada Nabi, berkata kepada para Rasul, kalau memang nyata ada hari kiamat, datangkan hari kiamat itu. Mana di hari kiamat yang kalian ancam-ancam kami dengannya? Coba buktikan mana kiamat itu. Segerakan datangnya kalau memang kamu jujur wahai Muhammad, kalau memang kamu jujur wahai Hud, kalau memang kamu jujur wahai Nuh, mana kiamat yang kalian ancam-ancamkan itu? Kamu ngancam-ngancam aja, mana buktinya? Ayo datangkan coba. Ini orang-orang kufar yang tidak percaya dengan hari kiamat. Allah bantah dengan ayat seperti ini. Pasti akan datang perintah Allah untuk menghancurkan dunia beserta isinya. Dan Allah menggunakan ata, telah datang. Kalimat madhi. Namun maknanya adalah mudhari. Pasti akan datang perintah Allah untuk kehancuran dunia beserta isinya. Fala tasta'jiluh. Jangan kalian minta disegerakan datangnya. Kalimat jangan kalian minta disegerakan datangnya telah bermakna bahwa yang datang itu belum datang. Nah, kalau seandainya semua itu kalian yakini, kalian bersaksi akannya, adkhalahul jannah, maka Allah pasti akan masukkan dia ke dalam surga. Subhanallah, pasti. Ya, nanti kita bahas insyaallah taala ala ma kana minal amal, di atas apa-apa yang ada padanya daripada amal. Itu terjemahan secara huruf, secara kalimat. Kalau terjemahan bebas, Allah pasti akan masukkan dia ke dalam surga apapun amalannya. Naam. Baik. Ganjarannya sudah jelas. Ganjarannya adalah pasti masuk surga. Dan kenapa dibawakan di dalam bab ini? Karena semua orang yang masuk surga tak masuk surga kalau belum diampuni. Tak ada orang yang masuk surga kalau belum mendapatkan ampunan. Maka ketika Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga, itu artinya sudah pasti diampuni. Buah daripada tauhid, pengampunan dosa. Buah daripada tauhid, pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa ini tujuan hidup kita. Jangan lupakan itu. Tujuan hidup kita diantaranya adalah bagaimana supaya dosa kita diampuni oleh Allah. Dan tauhid adalah untuk itu. Untuk pengampunan itu. Maka orang yang pasti masuk surga pasti mendapatkan pengampunan. Karena tak ada orang yang masuk surga yang tidak diampuni oleh Allah sebelumnya. Diampuni dulu baru masuk surga. Oleh karena itu, ancaman orang yang tidak diampuni dosanya adalah neraka selama-lamanya. Ancaman dari Allah. Allah tidak akan ampuni, itu artinya neraka untuk selama-lamanya. Karena tidak diampuni. Kalau tidak diampuni, berarti tidak ke surga. Kalau tidak ke surga, berarti di neraka. Dengarkan firman Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kalau dia disekutukan. Ingat, tidak semata-mata tidak diampuni ini ayat. Kandungan makna ayat tidak semata-mata tidak diampuni. Ini ancaman berat. Kenapa? Karena ancamannya adalah neraka selama-lamanya dan tidak akan pernah ke surga selama-lamanya. Maka ayat ini syadidah. Ayat ini berat bagi orang yang tahu artinya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni kalau dia disekutukan dengan sesuatu. Kalau kita berbuat syirik kepada selain Allah, kita lakukan perbuatan syirik yang dilarang oleh Allah itu, berarti Allah telah disekutukan. Maka seluruh perbuatan syirik, yaitu syirik besar, membuat pelakunya di akhirat tidak diampuni oleh Allah dosanya. Allah sudah tegaskan setegas-tegasnya, sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran. Jangan lagi nanti na'udzubillahi min dzalik, kita termasuk orang-orang yang mengatakan, ya Allah, saya baru sadar sekarang, ya Allah, saya baru tahu sekarang. Sudah terlalu jelas di dalam Al-Quran. Ya Allah, saya enggak pernah dengar, ya Allah. Kawan-kawan saya, ya Allah. Atasan saya mengajak, ya Allah. Orang tua saya, enggak ada alasan. Nas tegas sudah didatangkan. Maka tidak dapat pengampunan, tidak ke surga. Tidak dapat pengampunan artinya ke neraka untuk selama-lamanya. Maka ayat tadi adalah ancaman berat untuk pelaku syirik. Oleh karena itu kita ajak saudara-saudara kita, kita ajak saudari-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat untuk menjauhi syirik karena kita sayang kepada mereka. Bukan benci kepada mereka. Kita sampaikan kepada mereka, jauhi itu syirik. Jauhi itu syirik. Mereka menjawab, syirik kah syirik sekeciang mah? Tidak ada yang lain kah? Syirik-syirik aja bahasan lu. Tidak ada bahasan lain, orang udah ke bulan ente syirik-syirik aja. Yang ke bulan itu banyak yang ke neraka selama-lamanya, Pak. Orang sudah sampai ke Mars, kamu syirik-syirik aja. Yang sampai ke Mars itu banyak yang ke neraka selama-lamanya. Orang sudah ciptakan mobil, sudah ciptakan pesawat, sudah ciptakan, yang menciptakan mobil itu banyak yang ke neraka selama-lamanya. Karena mereka penyembah matahari, penyembah Isa, menyekutukan Allah dengan matahari, menyekutukan Allah dengan Isa, penyembah sapi. Maka bahasan syirik lebih penting daripada membahas satelit. Ilmu tauhid lebih penting daripada ilmu membuat satelit. Karena ilmu membuat satelit tidak membuat anda selamat dari neraka. Ilmu membuat mobil tidak bisa membuat anda selamat dari neraka. Ada apa anda wahai muslim menyepelekan tauhid, menyepelekan bahasan syirik? Ini kebahagiaan abadi dan kesengsaraan abadi. Nah, kita lanjut kepada bahasan awal. Rasul kita Muhammad SAW bersabda, wa huwa ansahun nasi linnas. Beliau adalah orang yang paling pandai menasihati manusia. Afsahun nasi fin nasiha. Manusia yang paling fasih dalam menasihati. Dan manusia yang paling ikhlas dalam menasihati, manusia yang paling penyayang dalam menasihati. Ketika orang yang paling sayang kepada kita, orang yang paling pandai berbicara kepada kita, orang yang paling mahir fasih menyampaikan nasihat kepada kita, memberikan ancaman berat, maka dia adalah ancaman berat. Ketika beliau memberikan kabar gembira hebat, maka dia adalah kabar gembira yang sangat hebat. Karena datang dari orang yang paling menyayangi kita, paling mengasihi kita, paling mencintai kita, paling ingin memberikan keselamatan kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan anggap perkataan Nabi Muhammad bagaikan perkataan siapapun. dia Nabi Muhammad ketika berkata perkataan orang yang luar biasa. Nah, kita ambil bahagian tauhidnya yaitu awal hadis. Ganjarannya sudah kita sampaikan tadi. Ya, ganjaran apabila ini dilengkapkan maka ganjarannya sudah ada. Sudah kita bahas tadi di akhir hadis. Sekarang kita ingin sedikit mendetailkan bahasan awal karena di sini letak bahasan tauhid. Kata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang diibadati kecuali Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Walaupun kalimat sembah dengan kalimat ibadah dua kalimat yang jauh berbeda. Namun kalimat ini kita ulang karena ini bahasa kita. Dan ini bahasa yang difahami oleh orang Indonesia. Sehingga kita berbahasa dengan bahasa Indonesia. Orang Indonesia menerjemahkan ilah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Namun kalimat yang paling tepat, tidak ada yang diibadati kecuali Allah. Karena sembah dan ibadah dua hal yang jauh berbeda. Ketika orang Indonesia menyebut sembah, maka yang terbayang adalah sembah menyembah. Seperti ruku, seperti sujud, seperti memberikan sesajen untuk penyembahan. Adapun makna ibadah luas. Masuk toilet adalah ibadah. Senyum adalah ibadah. Berbakti kepada orang tua adalah ibadah. Memberikan makan kepada kucing adalah ibadah. Dan semua itu tidak bisa disebut menyembah dalam bahasa Indonesia. Menuntut ilmu adalah ibadah. Dan semulia-mulia ibadah. Berceramah adalah ibadah. Dan tidak bisa disebut menyembah. Saya berceramah kepada antum. Saya beribadah sekarang kepada antum. Arahnya, saya menyembah antum. Beda kan? Tuh lihat. Maka kalimat yang benar terjemahannya, kalau kita ingin luruskan bahasa kita, yaitu la ilaha, tidak ada yang diibadati. Bahwa seluruh ibadah tidak ada kecuali hanya kepada Allah, illallah. Berarti apapun jenis ibadah yang sedang kita kerjakan, tidak ada kecuali, tidak ada selain Allah maksudnya. Tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada matahari, tidak ada sapi, tidak ada nabi, tidak ada wali. Tidak ada dukun. Tidak ada jin, tidak ada malaikat. Semuanya tidak ada. Yang batil-batil itu semua tidak ada. Tagut habis. Dengan la ilaha hancur seluruh tagut. Kita nyatakan kufur kita kepada tagut dengan mengucapkan la ilaha. Tidak ada tagut. Yang diibadati selain Allah hancur dengan kalimat la ilaha. Setelah kita hancurkan tagut, tetapkan ibadah untuk Allah semata. Illallahu. Kecuali Allah. Ibadah hanya untuk Allah. Maka orang yang seperti ini, akidahnya, orang yang seperti ini, agamanya telah bertauhid. Telah mengesakan Allah. Dan dia telah berpegang dengan tali yang paling kuat di permukaan bumi bernama tali la ilaha illallah, tali tauhid. Dan dia adalah ahlu tauhid, orang-orang yang memiliki tauhid. Yang dengannya dia berhak untuk mendapatkan apa yang tadi dikatakan Nabi di akhir hadis. Sallallahu alaihi wasallam. Persis setelah ayat kursi. Persis setelah ayat kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La ikraha fid dini, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi, faman yakfur bit-taghut. Barang siapa yang kufur kepada tagut, ini makna la ilaha. Wa yu'min billahi, dan dia beriman hanya kepada Allah, ini makna illallahu. Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, ini dia tauhid. Tauhid itu adalah beriman kepada Allah dengan beribadah hanya kepada Allah semata, dan ingkar dan kufur kepada seluruh tagut. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat. Tali yang sangat kuat ini dia. Al-kufru bi tagut wal imanu billah. La ilaha illallah. Lam fisama laha. Kalau sudah seperti itu, tak ada putusnya. Dengarkan perkataan Allah ketika Allah memuji Nabi Ibrahim dan orang yang beriman bersamanya dengan mengatakan, memuji mereka di dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ahu. Untuk kalian ada uswatun hasanah terhadap Ibrahim dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Idh qalu liqaumihim, tatkala Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, mereka iklankan, mereka proklamirkan, mereka sampaikan, mereka nyatakan, mereka utarakan, mereka tegaskan kepada kaumnya. Apa yang mereka tegaskan? Apa yang mereka tegaskan? Inna bura'a'u minkum. Kami berlepas diri daripada kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri daripada seluruh yang kalian ibadati selain Allah. Ini makna apa? Ini makna apa? Makna la ilaha. Kami berlepas diri daripada kalian dan apapun yang kalian ibadati selain Allah. Ini makna apa? La ilaha. Berlepas diri. Yang kalian ibadati tawud, kami tidak, kami berlepas diri, kami enggak setuju. Dengan kalian penyembah tawudnya pun kami enggak setuju. Inna bura'a'u minkum mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Kami ingkar kepada kalian. Kami membantah kalian. Kami enggak setuju dengan apa yang kalian kerjakan dan apa yang kalian lakukan. Dan kami akan nyatakan itu kemana-mana. Wabada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Dan akan ada di antara kami dan kalian selalu saja ada permusuhan dan kebencian. Abadan, selama-lamanya. Dengarkan ayat berikut. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah satu-satunya. Apa maknanya? Illallahu. Apa maknanya? Illallahu. Maka kalimat pujian Allah kepada Nabi Ibrahim dan kaumnya ketika mereka memproklamirkan kalimat tauhid. Ketika mereka mengiklankan kalimat tauhid, mengi'lankan kalimat tauhid kepada kaumnya. Apakah orang-orang yang meniru Nabi Ibrahim dan kaumnya adalah orang-orang yang dituding ekstrim, radikal? Na'udzubillahi min dzalik. Mereka menisbatkan radikal kepada kitabullah ya azza wa jalla secara tidak sengaja. Dan itu tujuan iblis. Dan bala tentaranya. Nabi Ibrahim diceritakan oleh Allah. Lihat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun seperti itu. Masuk kepada Nabi Yusuf dua orang sahabatnya. Sahabat dalam penjara, bukan sahabat karib. Lalu didakwahi oleh Nabi Yusuf. Dakwah Nabi Yusuf Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Yusuf. A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah rob-rob yang banyak, rob-rob yang beraneka ragam, lebih baik atau Allah wahid yang esa, Al-Qahhar, yang mampu berbuat apapun yang dia inginkan tanpa ada yang bisa menghalangi. Ini makna dari kalimat La ilaha illallah. Apakah Rabb yang banyak? Ini ilah yang batin, yang harus diingkari. Apakah itu lebih baik dibanding Allah yang satu? Coba lihat. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, tentang dakwah Nabi Nuh, tentang dakwah Nabi Syuaib, tentang dakwah Nabi Hud, tentang dakwah Nabi Saleh. Allah katakan semua mereka menyeru U'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada untuk kalian ilah selain dia. Ini makna la ilaha illallah. Ini dia la ilaha illallah. Ini dia pondasi agama Islam. Ini dia pondasi syariat Islam. Ini dia yang menjadikan Anda sebagai muslim, wahai muslim. Dan kalau ini hilang dari diri Anda, Anda tidaklah muslim walau dipanggil ustaz. Walau dipanggil ulama oleh manusia. Namun la ilaha illallah hilang dari dirimu, di dalam penilaian Allah terhadap dirimu, la ilaha illallah telah hancur, Anda bukan muslim di sisi Allah. Walau manusia semuanya memuji Anda sebagai seorang muslim terbaik. Walau derajat Anda di sisi manusia dalam keilmuan terbaik menurut mereka. Tapi Allah melihat dari dirimu tidak ada lagi la ilaha illallahnya. Kenapa tidak ada la ilaha illallah? Karena sudah dibatalkan dengan perbuatan syirik. Tauhid lawannya adalah syirik. Perintah Allah terbesar adalah tauhid, sebagaimana larangan Allah terbesar adalah syirik. Perintah terbesar lawannya larangan terbesar, sebagaimana larangan terbesar lawannya adalah perintah terbesar. Ada apa kita membesar-besarkan la ilaha illallah kalau kita mengkerdilkan syirik? Kenapa kita membesar-besarkan la ilaha illallah kalau kita tetap mengkerdilkan syirik? Dan ini yang sedang dikerjakan syaitan dan bala tentaranya. Dia ingin mengkerdilkan makna syirik pada pemikiran manusia, agar santai saja masuk ke dalam dosa syirik. Tidak merinding dia mendengar syirik itu. Tidak tergerak hatinya untuk ingkar kepada syirik. Apa acara sekarang? Magic show. Itu terjemahan Inggris saja ketika membuat kita bingung. Coba terjemahan syariat. Apa acara sekarang? Syirik show. Ada orang yang beriman mau nonton? Ada orang yang bertauhid mau nonton? Magic, sihir. Sihir kufur. Kufur show. Siapa yang mau nonton? Maka kembalikan kepada hakikat syariat, supaya kita tidak ditipu oleh manusia-manusia penipu itu. Kita tidak tertipu oleh kata-kata, tidak tertipu dengan kamuflase. Kita punya Al-Quran, kita punya hadis yang menerangkan segala-galanya. Kembalikan kepada kaidah-kaidah syariat, kembalikan kepada makna-makna syariat, kita akan tahu hakikat apa yang terjadi. Ada sebuah berita, seorang anak mencincang-cincang ibunya menjadi 200 keping. Sebahagiannya disate lalu dia makan, sebahagian dia kasih makan anjing, lalu sebahagian dia kubur. Merinding kita mendengarnya? Merinding kita mendengarnya. Lalu ada berita lagi, Sekelompok kaum muslimin membawa makanan ke pinggir laut, dipersembahkan di sana supaya aman negeri mereka. Merinding kita mendengarnya? Tidak. Kenapa kita tidak merinding mendengarnya? Karena tauhid di dalam hati kita tidak besar. Kalau tauhid benar-benar besar di hati kita, berita kedua lebih membuat kita merinding daripada berita pertama. Karena yang berita kedua, persembahan untuk selain Allah, syirik. Dan berita pertama hanyalah pembunuhan yang tidak sampai kepada jenjang syirik, walau yang dibunuh adalah orang tuanya sendiri. Tapi dosa itu belum sampai kepada syirik. Terancam dahsyat di neraka benar, tapi belum sampai kepada jenjang syirik. Itu dosa pembunuhan, dosa kedurhakaan, berlipat-lipat nanti. Kalau Allah azab dia di neraka, ancaman nerakanya berlipat-lipat, tapi belum syirik. Namun lihat hati kita yang merinding mendengarkan berita pertama, enjoy dengan berita kedua. Ini makna bahwa hati kita belum sepenuhnya mengerti syirik. Naam. Barang siapa bersaksi la ilaha illallah, setelah la ilaha illallah kalimat tauhid dengan bahasan-bahasan tauhid yang sering kita sampaikan, silakan dirangkum saja, ditambah lagi wahdahu la syarikalah, wahdahu penguat illallah, la syarikalah penguat la ilaha. Faham maksudnya? Faham. Taukid, penguat. Semakin diperkuat la ilaha dengan la syarikalah, bahwa makna la ilaha, la syarikalah, makna la ilaha itu adalah tidak ada sekutu bagi Allah. Makna illallahu wahdahu, maka kalimat wahdahu la syarikalah pengulangan makna tauhid. Pengulangan makna kalimat tauhid yang dibalik. Tauhid yang kalimatnya dibalik. Bisa dimengerti enggak ini maksudnya? Ya. Kalau dibalik lagi, maka la syarikalahu wahdahu, tidak ada sekutu bagi Allah, satu-satunya dia yang diibadati. Namun bahasa Arab dari Nabi SAW secara uslub ini yang terbaik. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu, penekanan akan makna yang ada di dalam kandungan illallah la syarikalahu, penekanan makna yang kandungannya ada pada kalimat la ilaha. Maka ini super tauhid. Penekanan yang tegas dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita dapatkan untuk mendapatkan ganjaran tadi. Tinggal satu bahasan. Bahasannya ada pada man syahida, barang siapa yang bersaksi. Ketahuilah saudaraku, saksi adalah pernyataan lisan, persaksian lisan, syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi kita bahwasanya la ilaha illallah. Namun pernahkah kita sadar bahwa persaksian terbagi dua? Satu, persaksian benar, jujur. Dua, persaksian dusta, palsu. Kita lupa bahwa persaksian terbagi dua. Pernah menyaksikan orang bersaksi di pengadilan? Pernah? Antara satu dan dua saja itu. Kalau tidak jujur, benar apa adanya, kalau tidak, rekayasa. Persaksian rekayasa. Oh, saya di sana tadi malam, enggak ada itu, bohong. Dan tidak ada yang ketiga, persaksian antara dua saja, jujur atau palsu, palsu atau jujur. Hal yang sama dengan persaksian dalam kalimat-kalimat persaksian. Dan tentu yang diinginkan di sini persaksian yang ya jujur. Anda benar-benar bersaksi dengan persaksian yang jujur, dengan persaksian yang tidak palsu, bahwasanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdullah abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa nara wal jannata haq wa nara. Anda benar-benar bersaksi semua itu dengan persaksian yang jujur, bukan persaksian yang palsu. Kapan sebuah perkataan persaksian dikatakan jujur dan kapan sebuah persaksian dikatakan palsu? Amal, kenyataan. Kalau apa yang dia saksikan dengan lisannya sesuai dengan kenyataan dalam hidupnya, itulah dia persaksian hak, itulah dia persaksian jujur, itulah dia persaksian yang asli, persaksian benar. Kalau yang dia nyatakan sesuai dengan yang dia kerjakan. Saya bersaksi la ilaha illallah, setiap ibadah hanya kepada Allah. Berarti persaksiannya jujur. Terima persaksiannya. Kapan sebuah persaksian dikatakan palsu? Manakala apa yang dia ucapkan tak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Tadi malam jam 10 saya di rumah, padahal dia tidak di rumah. Berarti apa yang diucapkan dalam persaksiannya di sidang berbeda dengan kenyataan yang terjadi pada dirinya. Hal yang sama. Saya bersaksi la ilaha illallah, asyhadu, saya bersaksi la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Ke dukun. Minta rezeki ke dukun. Minta pangkat ke dukun. Minta rezeki ke dukun yang dukunnya miskin. Kan aneh tuh. Minta lapangan rezeki ke dukun yang dukunnya miskin. Minta cari gudang harta korun ke dukun. Dukun kalau tahu diambilnya, mau kasih tahu dia, kita sama dia. Ngapain dia kasih tahu kita gudang harta korun? Di mana peninggalan emas Pak Soekarno? Tanya ke dukun. Kalau tahu dia, ngapain dia kasih tahu kita? Aneh-aneh aja kerja orang ini. Terlihatlah para pelaku syirik tak berotak, tak berakal. Minta sembuhkan ke dukun segala macam penyakit. Dukun ketika batuk minum konidin. Kalau batuk saja penyakit ringan dia bisa nggak bisa sembuhkan, masih butuh konidin juga. Bagaimana lagi kalau kanker? Bagaimana lagi kalau ini, kalau itu? Mikir. Maka kalau akidah salah, otak enggak berfungsi. Kalau akidah salah, logika mati. Sematinya logika penyembah sapi dari orang-orang yang dikatakan ilmuwan. Sematinya logika penyembah Isa dari orang-orang yang dikatakan manusia moderat. Dan di akhirat mereka akan menyatakan dirinya tidak berakal. Di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 10, waqalu lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, seandainya di dunia kami mendengar, seandainya di dunia kami berakal, tak mungkin kami menjadi penduduk neraka sa'ir. Maka bersaksilah persaksian hak, bersaksilah persaksian jujur, yaitu persaksian sesuai dengan apa yang Anda lakukan. Namun kalau Anda mengatakan la ilaha illallah, kalau perbuatan Anda melabrak makna la ilaha illallah, maka persaksian Anda adalah persaksian dusta. Allah tidak akan terima persaksian itu. Hanya Anda yang tahu apakah Anda telah melabrak persaksian Anda atau tidak. Apakah Anda telah membatalkan la ilaha illallah yang Anda ucapkan dengan perbuatan Anda atau tidak? Hanya Anda yang tahu. Kalau iya, taubat segera sebelum kematian datang menjemput. Sampai di sini bahasan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah tabaraka wa taala selamatkan kita dan orang-orang yang kita cintai dengan menjalankan la ilaha illallah, kalimat tauhid, dengan memahami maknanya, dengan mengamalkan tuntutannya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini, tanpa ke neraka sama sekali. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.